Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقراراً به وتوحيداً وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً مزيداً أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا، kita melanjutkan pembacaan kita dari kitab Al-Fiqh Al-Miyasar fi Dawi Al-Kitab wa Sunnah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyebutkan sebagian dari keutamaan sholat lima waktu. Sebagai bentuk dorongan untuk kita semuanya agar memperhatikan dan menjaga ibadah sholat tersebut sehingga tidak menjadi orang-orang yang lalai dari ibadah sholat lima waktu. Apakah lalai dari mengerjakannya atau lalai disebabkan karena menelantarkan kewajiban-kewajiban dan rukun-rukun sholat sehingga kelalaian tersebut akan menjadikan sholatnya itu rusak sehingga akan mengakibatkan rusak pula seluruh amal ibadahnya. Dan sebaliknya, apabila seseorang menjaga ibadah sholat tersebut, menjaga kesempurnaannya, menunaikan perkara-perkara yang menyempurnakan ibadah sholat lima waktu tersebut, maka insya Allah ibadah sholatnya akan baik dan akan menjadi baik pula amal ibadah yang lainnya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, hadis Nabi alaihi salatu wassalam, awal ma yuhasabu bihil 'abdu yawm al-qiyamati sholat, fa in saluhat saluhal 'amalu kulluh, wa in fasadat fasadal 'amalu kulluh. Yang pertama kali yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan salat. Apabila salatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. Dan apabila salatnya rusak, maka akan rusak seluruh amalannya. Sehingga oleh sebab itu wajib bagi kita masing-masing untuk memperhatikan, menjaga kesempurnaan ibadah salat lima waktu kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu menyebutkan dalil yang menunjukkan kewajiban sholat lima waktu. Berkata al-muallif hafizahullah ta'ala, wujubuha, kewajiban salat lima waktu, yakni dalil yang menunjukkan kewajiban salat lima waktu. Wa fariidhatuha wa fardiyyatuha ma'lumatun bil kitabi wa sunnati wal ijma'il ma'lumi minad dini bil darurah. Dan kewajiban salat lima waktu telah diketahui berdasarkan Al-Qur'an wasunnah dan berdasarkan sunnah, wal ijma'ul ma'lum, dan kesepakatan, yakni kesepakatan para ulama, kesepakatan kaum muslimin, yang diketahui di dalam agama Islam ini secara pasti. Nah, yakni serendah-rendahnya iman seseorang itu pasti mengetahui bahwasannya sholat lima waktu hukumnya adalah wajib, karena ini memang sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin. Mereka telah mengetahui bahwasannya sholat merupakan tiang agama, sehingga tidak mungkin sesuatu yang hanya sifatnya sunnah itu akan menjadi tiang agama. Tidaklah suatu amalan menjadi tiang agama yang akan menjadi kokoh dan kuat agama seseorang, terkecuali perkara itu adalah perkara yang penting, perkara yang wajib untuk dijaga dan diamalkan. Di antara tiang agama tersebut adalah mengerjakan sholat lima waktu. Sehingga kewajiban sholat lima waktu sudah tidak diragukan lagi, telah ditunjukkan berdasarkan Al-Quran, hadis, atau sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, dan kesepakatan para ulama dan kaum muslimin bahwasannya sholat lima waktu merupakan kewajiban di dalam agama Islam yang telah diketahui bidarurah dengan pasti. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, wa aqimus shalah, potongan ayat, wa aqimus shalah, dan dirikanlah oleh kalian salat, yakni salat lima waktu. Diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini dengan konteks perintah wa aqimu, dan dirikanlah oleh kalian as-shalah. Fi ayatin kathiratin min kitabillah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tadi wa aqimu sholah di dalam ayat-ayat yang banyak di dalam Al-Quran Karim. Kita akan menjumpai sekian banyak ayat yang berbunyi wa aqimu sholah, perintah untuk menegakkan sholat, perintah untuk menegakkan sholat. Demikian pula firman Allah dalam surah Ibrahim ayat yang ke-31. Wa qala ta'ala, dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, qul li'ibadiyalladzina amanu yuqimus shalah. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang beriman, yuqimus shalah, agar mereka mendirikan sholat, agar mereka mendirikan sholat. Rasulullah diperintahkan oleh Allah agar mengatakan kepada umat Rasulullah, kepada hamba-hamba Allah, untuk menegakkan sholat lima waktu. Nah, maka ini pun merupakan dalil yang jelas. Walaupun sebenarnya kalau kita menghafal rukun Islam yang lima, kemudian disebutkan yang pertama adalah dua kalimat syahadat, dan yang kedua adalah mendirikan sholat, maka ini sebenarnya sudah cukup sebagai dalil yang kuat bahwasannya sholat merupakan kewajiban di dalam agama Islam. Nah, Namun kalau kita hendak berbicara tentang ayat hadis juga tidak sedikit menyebutkan kewajiban sholat lima waktu tersebut. Kalau tadi berdasarkan Al-Quran yang disebutkan hanya dua oleh beliau di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-43, demikian pula surah Ibrahim ayat yang ke-31. Kemudian kita melanjutkan wa minas sunnah, adapun dari sunnah yakni dari hadis yang menunjukkan kewajiban sholat lima waktu, haditsul mi'raj, yaitu hadis yang menceritakan kisah Isra wal Mi'raj yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam, perjalanan di malam hari dari Makkah menuju Baitul Maqdis di Filistina, ya, Masjidil Aqsa, kemudian beliau mengerjakan sholat di situ, kemudian naik langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, sampai di langit yang ketujuh di Sidratul Muntaha, berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk menerima wahyu kewajiban sholat lima waktu. Nah, sebagaimana yang mungkin sudah pernah kita sebutkan kisah tersebut, yang awal mulanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengerjakan dalam satu hari satu malam sebanyak 50 kali sholat. 50 kali sholat. Maka Rasulullah menerima kewajiban tersebut, sehingga ketika Rasulullah turun hendak kembali berjumpa dengan Nabi Musa alaihi salatu wassalam, maka Nabi Musa mengatakan bahwasanya umatmu tidak akan mampu mengerjakan sholat 50 kali dalam satu hari satu malam. Maka kembalilah menemui Allah dan mintalah keringanan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun kembali dan meminta keringanan kepada Allah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengurangi dari 50 menjadi 40. Kemudian Rasulullah turun lagi bertemu lagi dengan Nabi Musa. Sama yang dikatakan oleh Nabi Musa ketika sebelumnya, yaitu agar Rasulullah meminta kembali kepada Allah untuk diringankan, dikurangi. Lalu dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai beberapa kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik turun untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari 50 sampai menjadi 5 kali salat dalam satu hari satu malam, dan itu pun diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika Rasulullah turun hendak kembali ke dunia, ke bumi, maka Rasulullah berjumpa lagi dengan Nabi Musa. Nabi Musa pun mengatakan sama, tetap kamu harus meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala, umatmu tidak akan mampu mengerjakan 5 kali salat dalam satu hari satu malam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikurangi lagi, sehingga Rasulullah pun menerima sholat 5 kali dalam satu hari satu malam. Tetapi di dalam hadis tersebut dikisahkan hiya khamsun wa hiya khamsun. Sholat, kewajiban sholat tersebut dari sisi jumlah 5 kali sholat, wa hiya khamsun, akan tetapi pahalanya adalah sama seperti 50 kali sholat. Kita hanya mengerjakan 5 kali sholat dalam satu hari satu malam, akan tetapi pahalanya itu sama seperti kita mengerjakan 50 kali sholat dengan jumlah yang pertama kali Allah wajibkan. Disebabkan karena di dalam syariat Islam, di dalam agama Islam, satu kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah menjadi 10 kali lipat. Sehingga satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Sehingga apabila satu kali sholat, maka sama seperti dia mengerjakan 10 kali sholat. Sehingga apabila dia mengerjakan 5 kali sholat, maka 5 kali 10 berjumlah 50. Sehingga meskipun hanya 5 sholat yang kita kerjakan, akan tetapi kita mendapatkan pahala sama seperti 50 kali sholat dalam satu hari satu malam. Sehingga ini pun dalil yang dijadikan oleh para ulama bahwasanya sholat lima waktu merupakan kewajiban yang harus diperhatikan bagi setiap muslim. Tidak diperbolehkan untuk meninggalkan sholat-sholat tersebut terkecuali bagi mereka yang memiliki udzur syar'i, sehingga seperti para wanita ketika mengalami masa haid atau para wanita ketika mereka mengalami nifas, maka mereka mendapatkan udzur, tidak diperbolehkan untuk mengerjakan sholat. Akan tetapi bagi kaum laki-laki, dalam setiap keadaan mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat. Dalam keadaan aman atau dalam keadaan takut, mereka tetap memiliki kewajiban untuk mengerjakan sholat. Ketika mereka sehat ataupun ketika mereka sakit, tetap mereka diwajibkan untuk mengerjakan sholat lima waktu tersebut. Nah, wabi sahihain, dan di dalam sahihain, dua sahih, yaitu sahih Bukhari dan sahih Muslim. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam liman sa'alahu an syara'i'il Islam, yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan beliau kepada seseorang yang bertanya kepada Nabi tentang syara'i', syariat-syariat Islam. Ketika ditanya, seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang syariat-syariat Islam, yakni kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam itu apa? Maka di antara kewajiban-kewajiban yang disebutkan oleh Rasulullah kepada orang yang bertanya tersebut, khamsun khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Di antara syariat Islam yang wajib untuk diamalkan, dikerjakan adalah lima sholat dalam satu hari, satu malam. Lima kali sholat dalam satu hari, satu malam. Nah, qala sa'il, kemudian yang bertanya tadi bertanya lagi kepada Rasulullah mengatakan, hal alayya ghairun, apakah ada atas aku kewajiban selain dari sholat lima waktu tersebut? Rasulullah mengatakan, la illa antatawwa, tidak ada kewajiban yang lain terkecuali apabila engkau hendak mengerjakan sholat yang sifatnya tatawwu, yaitu sholat sunnah. Maka di sini Rasulullah SAW ketika ditanya tentang kewajiban di dalam agama Islam, beliau menyebutkan di antaranya adalah sholat lima waktu. Sehingga subuh batil ketika ada orang yang mengatakan bahwasannya di dalam syariat Islam itu hanya ada tiga sholat. Atau mungkin bahkan ada yang mengatakan sebagaimana beberapa tahun yang lalu ada yang mengaku sebagai nabi, lalu kemudian mendapatkan wahyu bahwasannya sholat lima waktu tidak lagi hukumnya wajib. Nah, maka ini merupakan kekufuran ketika seseorang mengingkari kewajiban sholat lima waktu. Dan nanti insya Allah pada babnya sendiri akan dibahas terkait dengan hukum orang yang meninggalkan sholat. Hukum orang yang meninggalkan sholat. Yang jelas pada intinya, ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, dalil yang menunjukkan kewajiban sholat lima waktu sangatlah banyak. Sangatlah banyak di dalam Al-Quran, sangat banyak dalam hadis pun demikian sangat banyak. Nah, kemudian pengarang kitab ini melanjutkan dengan ucapan beliau, وَتَجِبُ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْبَالِغِ الْعَاطِلِ, dan kewajiban sholat lima waktu itu diwajibkan atas seorang yang muslim, yang baligh dan berakal. Yani kewajiban tersebut diwajibkan kepada yang pertama adalah orang yang beragama Islam. Sehingga orang yang selain agama Islam tidak diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Walaupun sebenarnya dalam permasalahan seperti ini ada terjadi perselisihan di antara para ulama. Sebenarnya syariat kewajiban-kewajiban di dalam agama Islam itu apakah hanya untuk kaum muslimin atau arahnya kewajiban itu juga diarahkan kepada orang-orang kafir? Apakah hanya untuk orang muslim? Sebagian mengatakan seperti yang mungkin pendapat dari sini bahwasanya kewajiban di dalam syariat Islam itu hanya ditujukan kepada kaum muslimin. Nah, walaupun di sana ada sebagian para ulama, sebenarnya kewajiban-kewajiban sholat atau kewajiban-kewajiban yang lainnya yang di dalam syariat Islam itu juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Namun apabila mereka mengerjakan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, disebabkan karena mereka masih kafir. Sehingga ketika kewajiban tersebut diarahkan kepada mereka juga, yaitu orang-orang kafir, ketika mereka mengerjakan sholat, mereka tidak diterima sholatnya, atau mereka meninggalkan sholat tersebut, maka akan semakin besar dosa mereka dan akan semakin berat siksaan mereka di hari kiamat nanti. Sehingga kalau kita berbicara sebenarnya kewajiban ini diarahkan hanya kepada Islam atau kepada orang-orang kafir, maka sebagian para ulama ada yang mengatakan secara umum. Karena orang kafir, Yahudi ataupun Nasara, sebenarnya mereka itu juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi umat dengan jenis ummatud da'wah, yaitu umat yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat yang didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena umat yang didakwahi oleh Nabi bukan hanya kaum muslimin, seluruh umat manusia di muka bumi ini adalah umat Rasulullah yang Rasulullah berdakwah kepada mereka, mendakwahi mereka menuju kembali kepada Islam. Akan tetapi dari umat dakwah tersebut ada yang menerima, ada yang tidak menerima. Yang menerima itu disebut dengan umat ijab, atau umat yang menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang tidak menerima, maka mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga kalau pembicaraannya kewajiban itu diarahkan kepada mana, maka kewajiban di dalam syariat Islam itu juga di seluruh manusia di muka bumi ini. Namun kalau kita berbicara syarat sahnya ibadah, maka baru benar dikatakan bahwasannya syarat ibadah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah dia harus beragama Islam. Sehingga apabila ada orang kafir mengerjakan sholat, maka tidak diterima sholatnya. Ada orang kafir mereka yakni mengerjakan ibadah puasa Ramadan walaupun dengan niat untuk yakni menghormati dan yang lain yang menghormati kaum muslimin, maka ini percuma, sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka bersedekah juga tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum atau nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulihi atau kama qala ta'ala. Tidak ada yang mencegah Allah Subhanahu wa taala untuk menerima sedekah dan nafkah-nafkah orang-orang kafir, terkecuali disebabkan karena mereka masih kafir kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Sehingga mereka pun ketika pengorbanan mungkin besar untuk Islam, namun ketika mereka masih beragama kafir selain agama Islam, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya jasa yang diberikan untuk Islam oleh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib. Sangat besar jasanya, memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap kaum muslimin, sehingga orang-orang kafir, musuh-musuh Islam, ketika hendak menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak mampu karena keberadaan di tengah-tengah kaum muslimin ada Abu Thalib. Padahal Abu Thalib masih menganut agama musyrik. Sangat besar bantuan Abu Thalib kepada Islam. Akan tetapi ketika dia masih kafir, masih tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala pengorbanan dia untuk Islam, sampai dia memeluk agama Islam dan mengamalkan syariat Islam, baru akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Abu Thalib mengalami sakaratul maut, sakit yang dia meninggal atau mati dengan sakit tersebut, maka Rasulullah sangat berharap besar agar Abu Thalib masuk ke dalam Islam. Sehingga ketika Abu Thalib ini sakit, didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ternyata di sebelah Abu Thalib ada Abu Jahal dan salah satu tokoh musyrik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Thalib, "Ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka bi 'indallah." Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, satu kalimat yang aku akan berhujjah dengan kalimat tersebut untuk menyelamatkanmu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena begitu besarnya jasa Abu Thalib kepada Islam, akan tetapi dia pun lebih memilih agama nenek moyangnya, yaitu agama musyrik. Kemudian dia pun mati, sehingga dia pun kekal di dalam neraka. Hanya saja dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Thalib pun merasakan siksaan yang paling ringan di dalam neraka jahannam, yaitu diberikan sendal atau terompah, atau diletakkan di bawah kakinya itu kerikil dari api neraka yang menjadikan otaknya itu mendidih. Dan itu pun siksaan yang paling ringan di dalam neraka jahannam. Wa'iyadzubillah. Nah, sehingga kita kembali bahwasannya sholat itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang hamba yang beragama Islam. Kemudian kewajiban salat juga diarahkan kepada orang-orang yang baligh atau baligh. Nah, sehingga apabila anak laki-laki ataupun anak perempuan yang belum mencapai usia baligh, maka ibadah mereka tidak diwajibkan untuk mengerjakan salat. Walaupun dari sisi ibadah yang mereka kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka telah mencapai usia mumayyiz, akan tetapi salat tidak diwajibkan kepada mereka. Dalam artian ketika mereka tidak mengerjakan salat, maka mereka tidak berdosa, disebabkan karena mereka belum mencapai usia baligh atau baligh bagi wanita. Al-aqil. Demikian pula kewajiban sholat itu diarahkan kepada orang yang berakal, yakni orang yang sehat, yang berakal sehat. Sehingga apabila yang mengerjakan sholat adalah orang yang gila atau orang mabuk, maka sholat yang dia kerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai orang yang gila tersebut sembuh dari penyakit gilanya. Fala tajibu 'alal kafir wala saghir wala majnun, sehingga tidak wajib salat atas orang kafir. Ini berdasarkan perselisihan yang kita sebutkan tadi. Wala saghir, demikian pula tidak diwajibkan salat 5 waktu atas anak kecil yang belum mencapai usia baligh. Wala majnun, dan tidak pula diwajibkan salat 5 waktu atas orang yang gila. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu 'an thalatha. Pena, yakni syariat Islam itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari 3 golongan manusia. Yang pertama, 'anil na'im hatta yastayqidh. Dari orang yang tidur sampai dia bangun dari tidurnya. Jadi ketika dia masih tertidur, maka ketika mungkin telah masuk waktu sholat, mungkin tidurnya itu sampai satu hari satu malam darinya. Maka ketika dia tidur tidak diwajibkan sholat, karena tidak sah ketika dia mengerjakan sholat pada saat tidur. Seperti orang yang lindur darinya, bangun berdiri sholat tapi masih lindur, masih merem. Maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai dia bangun, barulah kewajiban sholat itu kembali melekat pada dirinya. Dia diwajibkan untuk mengerjakan sholat. Wa'anil majnuni hatta yufir. Demikian pula kewajiban syariat Islam diangkat oleh Allah dari orang yang gila sampai dia sadar, sembuh dari penyakit gilanya. Yakni memiliki akal yang sehat, normal kembali akalnya. Wa'anil saghiri hatta yablugh. Dan kewajiban syariat Islam juga diangkat dari anak yang masih kecil sampai dia mencapai usia baligh. Namun di sini ditambil oleh beliau, hafizallah, walakin yu'maru bihal auladu litamami sab'i sinin. Akan tetapi kata beliau, hendaklah anak-anak mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat pada saat mereka usianya sempurna 7 tahun. Nah, untuk melatih mereka, jangan kemudian setelah kita mengetahui, oh anak kecil ini belum wajib sholat, lalu kemudian kita terlantarkan begitu saja. Ibadah sholat itu seperti ibadah yang lainnya, kalau apabila seseorang tidak terbiasa, itu akan berat mengerjakannya. Namun apabila sudah terbiasa, itu tidak akan, kalau sudah terbiasa, itu akan merasa berat untuk meninggalkannya. Ya, oleh karena itu, para sahabat, mereka membiasakan anak-anak mereka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, puasa juga demikian ketika mereka masih kecil. Kalau dikatakan apakah sudah wajib kepada mereka, belum. Namun dibiasakan oleh mereka sehingga ketika mereka mulai haus, nangis, lapar, maka orang tua mereka memalingkan. Dibalikkan dia untuk mainan ini, mainan itu, biar rasa lapar dan hausnya itu hilang. Akhirnya mereka bermain, tidak ingat lagi lapar dan haus. Sampai kemudian ingat lagi merasakan lapar dan haus, orang tuanya pintar-pintar untuk memalingkan anak tersebut. Nah, ini yang ditempuh oleh para sahabat radhiyallahu anhu untuk membiasakan anak-anak mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan ketika kewajiban sholat tersebut diwajibkan kepada anak yang sudah baligh, lalu kemudian orang tua menelantarkan anaknya tidak mengerjakan sholat. Dan tentunya dalam hal ini pula yang perlu diperhatikan adalah kedisiplinan di dalam mengerjakan sholat. Yakni ketika anak itu sudah mencapai usia mumayyiz, itu sudah dia membentuk kepribadiannya. Masa-masa membentuk kepribadian dia. Maka ketika masa-masa ini sang orang tua salah di dalam mendidik, ini akan berakibat fatal nantinya. Sehingga oleh karena itu ketika anak-anak yang sudah mencapai usia mumayyiz ini, walaupun wajib sholat, maka jaga sholatnya, diperhatikan gerakan-gerakan sholatnya. Jangan hanya sekedar sholat, akhirnya anaknya pun masuk rumah, masuk kamar, perasaan kita nulis belum, adanya mungkin berapa baris belum selesai, anak ini keluar lagi, sudah sholat, sudah mi sholatnya tak tahu apa yang digerakkan. Nah, ini harus diperhatikan pula, jangan sehingga orang tua jangan segera ayo sholat tanpa memperhatikan. Seandainya laki-laki apabila itu sudah mencapai usia mumayyiz, maka dibawa ke masjid, dikondisikan dengan kondisi diam, tenang, diperhatikan, dibiasakan untuk mengerjakan sholat di awal waktu. Sehingga jangan kemudian sang orang tua hanya memikirkan diri, saya berangkat ke masjid, gak tahu anak saya mana. Kalau mungkin anaknya masih tinggal di pondok pesantren, ya mungkin di pondok. Kalau anaknya seandainya sudah pulang, ayahnya berangkat sendiri, akhirnya ayahnya sholat, abinya sholat, anaknya ketika tahiyat akhir baru datang ke masjid. Nah, ini merupakan bentuk menelantarkan anak tersebut dari ibadah sholat. Sehingga yang perlu diperhatikan bukan hanya memerintahkan sholat, namun kedisiplinan di dalam mengerjakan sholat tersebut. Dari gerakan-gerakannya harus diperhatikan. Mana kalau seandainya gerakan posisi sujudnya salah, ditegur, dilihat anak tersebut, sehingga dia tidak mengerjakan sholat dengan semaunya sendiri. Harus diperhatikan. Nah, yang jelas di sini beliau tanbih, memang kewajiban sholat lima waktu bagi anak yang sudah mencapai usia baligh. Namun hendaklah juga anak-anak yang sudah mencapai usia mumayyiz, meskipun belum mencapai baligh, hendaklah mereka diperintahkan untuk mengerjakan sholat pada saat mereka sudah sempurna berusia 7 tahun. وَيُضْرَبُونَ عَلَى تَرْكِهَا لِعَشْرٍ. Dan mereka hendaklah dipukul ketika mereka meninggalkan sholat tatkala mereka berusia genap 10 tahun. Nah, Rasulullah memerintahkan untuk dipukul, padahal kalau mereka tidak sholat, ya mereka tidak berdosa. Anak yang mencapai baru berusia 10 tahun belum baligh, masih mumayyiz. belum balik. Namun kenapa Rasulullah SAW kok memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya ketika mereka tidak mau mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 10 tahun? Ya, ini tujuannya adalah untuk membiasakan dan memberikan pengajaran kepada anak tersebut bahwasanya sholat ini bukan permasalahan yang sepele atau permasalahan yang remeh, sehingga harus diperhatikan, dijaga. Sampai-sampai Rasulullah memerintahkan untuk memukul anak tersebut, padahal kalau dia tidak sholat, tidak berdosa. Tidak berdosa anak tersebut. Namun demi menjaga sholat bagi anak tersebut, maka Rasulullah SAW memerintahkan kepada orang tua untuk memukul anaknya. Kalau tidak mau, pukul anak Anda dengan pukulan tentunya cadid, pukulan untuk memberikan adab, bukan pukulan untuk menyiksa dengan pukulan yang menjadikan dia itu jera, sehingga dia tidak bermudah-mudahan di dalam meninggalkan sholat ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru abna'a wa auladakum bis-salati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alayha wa hum abna'u 'ashri sinin." Perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat pada saat mereka berusia 7 tahun. Dan pukullah mereka ketika mereka tidak mengerjakan sholat atau enggan mengerjakan sholat tatkala mereka berusia 10 tahun. Maka ini juga sekaligus menunjukkan kedudukan Islam atau kedudukan sholat 5 waktu di dalam agama Islam merupakan sangat penting. Bahkan anak-anak yang belum diwajibkan pun akhirnya harus dipukul berdasarkan perintah Rasulullah tatkala mereka enggan dan tidak mau mengerjakan sholat tersebut. Faman jahadaha aw tarakaha faqad kafar. Maka barang siapa yang mengingkari kewajiban sholat dan meninggalkan sholat, faqad kafar, maka dia telah kafir. Walaupun ini masih juga ada perselisihan di antara para ulama. Wartadda an dinil Islam, dan dia telah murtad, keluar dari agama Islam. Berdasarkan hadis sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Al ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian yang membedakan antara kami dan mereka, orang-orang ahlul kitab, orang-orang kafir, adalah salat. Yang menjadi pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir adalah salat. Faman tarakaha, maka barang siapa yang meninggalkannya, faqad kafar, maka dia telah kafir. Nah, maka ini semuanya ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah adalah pemberitahuan untuk kita menyadarkan bahwasannya sholat ini bukan perkara yang sepele. Sholat 5 waktu bukan perkara yang gampang-gampang saja, santai-santai saja untuk ditinggalkan. Namun penting, sehingga untuk dijaga, diperhatikan. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi mengancam, barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia telah kafir. Sehingga apabila anda kafir, murtad dari Islam, maka hukuman secara syariat Islam adalah dibunuh. Adalah dibunuh. Kalau dia mau tobat dan kembali kepada Islam dan mengerjakan sholat, maka dia akan selamat. Namun apabila dia masih saja bersikeras tidak mau mengerjakan sholat dan lebih memilih meninggalkan sholat, maka dia dibunuh, dipenggal. Nah, maka ini pun membuktikan lagi bahwasannya sholat 5 waktu di dalam agama Islam sangatlah penting. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala ke negeri Yaman dari kalangan ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, memberikan pesan kepada Mu'adz bin Jabal, "Innaka satati qauman min ahlil kitab, falyakun awwal ma tad'uuhu ilayhi syahadata an la ilaha illallah." Wahai Mu'adz bin Jabal, sesungguhnya engkau akan mendatangi kaum dari ahlul kitab Yahudi dan Nasara, maka hendaklah yang pertama kali engkau dakwahkan kepada mereka, yaitu agar mereka bersaksi atau mengucapkan dua kalimat syahadat, mempersaksikan bahwasannya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa innahum ata'uka bidzalik, kalau seandainya mereka sudah mentaatimu, yakni mereka telah masuk Islam, fa'alimhum anna Allah qad iftaradu 'alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal laila. Apabila dia mereka telah mentaatimu, maka ajarkan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwasannya Allah telah mewajibkan kepada kaum muslimin 5 salat dalam satu hari satu malam. Rasulullah menjadikan salat 5 waktu itu sebagai dakwah yang kedua yang harus diajarkan kepada manusia setelah mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bukan permasalahan yang sepele. Sehingga wajib bagi kita untuk sadar dan memperingatkan kepada kaum muslimin, mungkin dari ruang lingkup yang terkecil, seperti mungkin keluarga kita, kalau seandainya ada yang masih belum sholat, maka kita sampaikan dengan cara yang hikmah, bijaksana dan baik, bahwasannya sholat 5 waktu perkara yang penting di dalam agama Islam, yang menjadi pembeda antara kita dengan orang kafir. Kalau seandainya mereka sudah mengikuti, maka kita berusaha kepada yang lainnya, tetangga kita ataupun yang lainnya, kita sampaikan kepada mereka untuk kembali menjaga dan mengerjakan sholat 5 waktu. Nah, wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Mungkin sampai sini dulu yang kita sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Dan kita telah menyelesaikan bab yang pertama yang menyebutkan tentang definisi sekaligus keutamaan dan kewajiban sholat 5 waktu. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada bab yang kedua yang akan membahas terkait dengan permasalahan adzan dan iqamah. Wallahu ta'ala bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini memberi manfaat kepada kita semuanya dan dicatat oleh Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Assalamualaikum.